Para concluir. Check. Suaraku kok nggak bisa masuk? Halo? Sudah, Ustaz. Eh? Aku ra krungu suaraku dhewe. Terdengar, Ustaz. Oh iya. Baik, assalamualaikum Ustaz Julian. Assalamualaikum Ustaz Julian. Waalaikumsalam. Kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ma'alaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kurniaan nikmat-nikmatnya yang agung. Di kesempatan siang hari ini, insyaAllah kita akan melanjutkan kajian pada kita Al-Qawlu Sadid fi Maqasid Tauhid yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Insyaallah pada siang hari ini kita masuk pada bab Qaulillahi taala ajusriku nama la yakhluqu syai'un wa hum yukhlaqun wa la yastabi'una lahum nasra. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada uswah hasanah kita semua Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung beliau Ustaz William telah hadir di tengah-tengah kita untuk mempersingkat waktu, insyaAllah kita akan langsung mempersilakan beliau untuk mengisi kajian pada siang hari ini. Kepada beliau Ustaz William, kami persilahkan waktu dan rasa cukupnya. Wa yatafaddal mashkura. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asatidzah kiram, para ustaz, para ustazah dan juga para staf STI Tayyibuniyya yang semoga senantiasa dirahmatkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon rahmat dan juga ampunan untuk salah satu orang tua dari salah satu pengajar kita ya. Kemarin kabar orang tua dari Ustazah Diah telah wafat, dan kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmatnya dan juga ampunannya yang luas kepada beliau. Nah, semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran dan keteguhan hati bagi keluarga yang ditinggalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, para asatidzah sekalian, ikhwah fillah wa akhwati fiddin, rahiman wa rahimakumullah. Seperti biasa, di hari Jumat siang ini kita belajar tentang tauhid, tentang akidah, sunnah wal jamaah. Dari kitab Al-Qawlus Sadid fi Maqasid Tauhid. Yang merupakan syarat terhadap kitab tauhid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masuk pada bab, ya, ini masih bab yang sama dengan bab yang kemarin, yaitu bab qala Allah Ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Surat Al-A'raf 191 sampai 192. Dan kemarin sudah kita baca matan atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan bab ini intinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menguasai manfaat ataupun mudarat. Yang memberikan maslahat atau mudarat sejatinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa pertolongan dari bencana, pertolongan dari kesulitan, ya, kemudian juga berupa hidayah dan taufik. Ya. Ini semua yang menguasai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menguasainya, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak bisa menguasainya. Kita akan baca penjelasan dari syarih yaitu Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Babu qaulillahi ta'ala babu Allah ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Bab tentang firman Allah ta'ala, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apa-apa dan tidak, dan mereka itu justru yukhlaqun, diciptakan. Dalam surat Al-A'raf 191 tadi. Hadza syuru'un fi barahinit tauhidi wa adillatihi. Maka ini masih menunjukkan tentang bukti-bukti tauhid dan dalil-dalil tauhid. Tauhidun lahu minal barahini an-naqliyati wal-aqliyati malaysa li ghairihi. Tauhid itu memiliki bukti-bukti yang naqliyah. Naqliyah artinya dalil, ya, disebut juga dengan dalil sam'i, yaitu dalil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan juga termasuk dalil-dalil dari kitab-kitab terdahulu, disebut dalil naqli. Karena dalil ini menyampaikannya dengan cara dinukil. Ini disebut dengan dalil naqli, naql, dinukil. Dan ada dalil akli yaitu dalil akal. Dalil secara bahasa disebut juga dengan barahin, bukti. Karena kalau ada dalil berarti ada bukti. Yang dalil-dalil tersebut ma laisa li ghairihi, tidak dimiliki oleh hal yang lain. Ada dalil-dalil yang khusus untuk membuktikan tentang tauhid. Dan ini ikhwah fillah wa akhwati fiddin rahimanu rahimakumullah. Tentang pembahasan bahwasanya Allah satu-satunya yang menguasai maslahat dan mudarat. Manfaat dan mudarat Allah yang kuasai. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat, tidak ada yang bisa mencegah mudarat kecuali Allah. Tentunya ini pengetahuan yang orang semua sudah tahu. Mungkin orang banyak menganggap hanya klise. Mungkin anak SD aja sudah tahu. Allah satu-satunya menguasai manfaat dan mudarat. Ya enggak? Ini, ya mungkin ada yang bilang seperti pelajaran PPKN. Pelajaran PPKN itu kan ya semua orang sudah tahu lah. Tapi kenapa kok nilainya jelek-jelek? Ini pengetahuan yang klise, yang sudah tahu semua. Tapi kalau ditanya dalilnya, belum tentu semua orang tahu. Jadi banyak orang yang sudah tahu dan sudah yakin bahwasanya Allah satu-satunya yang menguasai manfaat dan mudarat. Tapi kalau ditanya, apa dalilnya? Apa dalilnya Allah Ta'ala yang satu-satunya menguasai manfaat dan mudarat? Allah yang memberi maslahat, manfaat, dan Allah yang mencegah mudarat. Apa dalilnya? Mungkin tidak semua orang tahu. Tadi kata beliau ini, di sini penulis ingin menyebutkan dalil, ya, agar kita memiliki keyakinan, memiliki akidah di atas ilmu, di atas dalil. Ya, enggak sekedar yang penting yakin, ya, enggak sekedar pokoknya yakin, ya. Ya, enggak sekedar pokoknya, tapi ada dalilnya, ada dasarnya, ada ilmunya. Di antara dalil, bahwasanya tidak ada yang bisa menguasai manfaat dan mudarat adalah ayat-ayat dalam bab ini tadi. Ay syurikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yakhluqun wa la yastati'una lahum nasra. Allah Ta'ala menyebutkan semua sesembahan selain Allah enggak bisa ngapa-ngapain. Enggak bisa nyiptakan hal-hal yang kecil sedikit pun sekalipun apalagi yang besar. Dan mereka sendiri para sesembahan selain Allah ini justru diciptakan dan mereka tidak bisa memberikan pertolongan. Fataqaddama anna tauhidaini tauhid ar-rububiyyati wa tauhid al-asma'i was-sifat min akbari barahinihi wa dakha wa khamiha. Dan telah dijelaskan bahwasanya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat merupakan bukti-bukti tauhid yang paling besar. Wal mutafarridu bil khalqi wa tadbiri wal mutawahhidu. Wa mutawahhidul kamali mutlaqi min jami'il wujuhi. Maka dialah Allah yang satu-satunya yang memiliki penciptaan dan pengelolaan alam semesta tadbir. Wal mutawahhidu fil kamal, dan Allah lah satu-satunya yang memiliki semua kesempurnaan yang mutlak dari segala sisinya. Walladhi la yastahiqqu al-ibadah siwahu. Dialah Allah yang tidak ada yang berhak selain Dia, selain Allah untuk diberikan ibadah. Tidak ada selain Allah yang berhak untuk diberikan ibadah. Maka kalau kita sudah meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan dan mengelola alam semesta, seharusnya kita beribadah hanya kepada Allah saja. Aneh kalau misalnya kita meyakini satu-satunya yang menciptakan Allah, yang memperjalankan awan, memperjalankan matahari, bulan, angin, dan semuanya itu juga Allah. Tapi kok kita nyembah yang lain? Ini aneh. Kemudian juga, kalau kita meyakini satu-satunya zat yang paling sempurna, yang tidak ada celahnya. Dari segala sisinya sempurna, tidak ada celahnya. Itu hanya Allah saja. Adapun yang lain-lain, imma itu malaikat, apakah itu nabi, rasul, apakah itu jin, apakah itu wali, atau makhluk-makhluk yang lain, semua pasti ada celahnya. Adapun Allah sempurna, sempurna dari semua sisi. Kalau kita yakini hal tersebut, tapi kok kita menyerahkan ibadah kepada selain Allah, akan menjadi aneh. Wa kadzalika min barahin tauhid ma'rifatu awsafil makhluqin. Demikian juga di antara bukti-bukti dari tauhid adalah mengenal sifat-sifat dari makhluk. Jadi dari penjelasan sebelumnya, bahwasanya tauhid rububiyah dan tauhid asma sifat itu menunjukkan benarnya tauhid uluhiyah. Ya, kalau tadi disebutkan kata-kata tauhid itu maksudnya tauhid uluhiyah. Ya, kesimpulan pada paragraf pertama tadi, tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah menunjukkan benarnya tauhid uluhiyah yang kedua. Atau dengan kata lain, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat itu melazimkan, mengkonsekuensikan tauhid uluhiyah. Jadi di antara tiga tauhid ini ada korelasinya, antara tauhid rububiyah, antara tauhid uluhiyah, antara tauhid asma sifat, ini ada korelasinya. Jadi penjelasan beliau, tauhid rububiyah dengan tauhid asma sifat, rububiyah dengan asma sifat itu mengkonsekuensikan, mengharuskan orang mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Kalau orang bertauhid rububiyah dan orang bertauhid asma sifat, maka mau tidak mau dia harus bertauhid uluhiyah seperti itu. Dan juga di penjelasannya yang lain ya, di kitab yang lain, Syekh As-Sa'di juga menjelaskan bahwasanya tauhid uluhiyah nomor 2 itu sudah terkandung di dalamnya tauhid rububiyah dan asma sifat. Jadi orang yang bertauhid uluhiyah otomatis dia sudah bertauhid rububiyah dan bertauhid asma wa sifat. Jadi paham ya korelasinya ya. Tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang nomor 1 dan 3 itu mengharuskan yang nomor 2. Sedangkan yang nomor 2 itu sudah mengandung nomor satu dan nomor tiga. Orang yang bertauhid dan tauhid nomor dua, maka dia otomatis sudah punya tauhid nomor satu dan nomor tiga. Ini korelasi antara tiga jenis tauhid. Ya, kita lanjutkan. Tadi kata beliau, di antara bukti tauhid uluhiyah adalah ma'rifatu awsafil makhluqina. Mengetahui sifat-sifat makhluk. Man ubida ma'allahi, dan juga mengetahui sifat-sifat makhluk yang disembah selain Allah. Fa inna jami'a ma yu'badu min dunillahi min malakin wa basharin wa min syajarin wa hajarin wa ghairiha kulluhum fuqara ila Allah. Karena semua makhluk yang disembah selain Allah, baik itu malaikat, baik itu manusia, baik itu pohon atau batu ataupun yang lainnya, semuanya mereka adalah makhluk-makhluk yang butuh kepada Allah. Mereka orang-orang yang fakir, butuh kepada Allah. Ajizuna, mereka adalah makhluk-makhluk yang lemah. Laisa biyadihim minan naf'i mithqala dzarratin. Mereka tidak bisa menguasai manfaat atau maslahat sedikit pun, walaupun sebesar biji sawi. Wala yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan mereka juga tidak bisa menciptakan apa-apa, dan mereka sendiri juga diciptakan. Wala yamlikuna dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyuran. Mereka tidak bisa menguasai bahaya atau manfaat, tidak bisa mengatur mati, hidup, dan juga tidak bisa mengatur atau menguasai hari kebangkitan. Allah Ta'ala huwal khaliqu li kulli makhluqin. Dialah Allah yang menciptakan semua makhluk. Wa huwa ar-raziqu li kulli marzuqin. Dan dialah Allah yang memberikan rezeki kepada semua makhluk yang diberi rezeki. Al-mudabbiru lil umuri kulliha. Dialah Allah yang mengatur semua urusan. Ad-dharrinnafi', baik yang berbahaya, urusan-urusan yang membahayakan, yang mudarat ataupun yang manfaat. Atau ad-dari an-nafi', dialah Allah yang memberikan mudarat dan dialah Allah yang memberikan manfaat. Al-mu'ti al-mani', dialah Allah yang memberikan semua karunia dan dialah Allah juga yang menghalangi orang mendapatkan karunia. Alladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Di tangan Allah lah semua kekuasaan atas segala sesuatu. Wa ilaihi yarji'u kullu syai'in. Dan akan kembali kepada Allah semua sesuatu. Semua dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahu yuqsadu walahu yaqsudu wa yasmadu wa yakhda'u kullu syai'in. Dan hanya kepada Allah lah segala sesuatu akan menuju, akan kembali. Dan hanya kepada Allah lah semua sesuatu bergantung, yasmat. Dan hanya kepada Allah lah semua sesuatu akan khudu, akan tunduk. Fa'ayu burhanin a'zamu min hadzal burhan. Maka bukti mana lagi yang paling jelas daripada bukti ini? Bahwasanya makhluk itu adalah lemah, butuh kepada Allah. Tanpa terkecuali, semua makhluk itu lemah, butuh kepada Allah. Mereka tidak bisa menguasai mudarat atau manfaat untuk dirinya sendiri. Ya. Mereka tidak bisa menghalangi mudarat yang akan datang kepada dia. Kalau ada gempa, maka nggak bisa dicegah gempa itu. Kalau ada ajal, ada maut mendatanginya, maka dia juga gak bisa mencegah. Ada penyakit, bahkan penyakit yang gak kelihatan, virus corona, dia gak bisa mencegah. Tahu-tahu dites positif. Jadi makhluk itu gak bisa menguasai mudarat yang akan datang kepada dia, dan juga tidak bisa menguasai manfaat. Walaupun dia sudah kerja, banting tulang, dapatnya sedikit, ya sedikit. Walaupun yang dibanting tulangnya itu banyak ataupun bantingnya berkali-kali, tetap kalau dapatnya sedikit, Allah takdirkan sedikit, ya sedikit. Dia gak bisa menguasai manfaat yang datang kepada dia. Jadi semua makhluk itu lemah dan semua makhluk itu butuh kepada Allah dan semua makhluk itu diciptakan oleh Allah. Nah, orang yang paham hal ini tentunya tidak akan menyembah makhluk. Maka ini bukti harusnya kita menyembah kepada Allah saja. Karena semua makhluk itu lemah. baik para wali yang di kuburan, baik nabi, baik malaikat, baik kiai, baik ustaz, semuanya makhluk yang lemah, tidak layak untuk disembah. Alladzi a'adahullahu wa abdahu fi mawadhi'a katsiratin min kitabihi wa 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang semua sifat-sifat ini telah Allah ulang-ulang dan Allah tampakkan di tempat yang banyak, baik di dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dalilun aqliyun fitriyun. Maka ini adalah dalil akli fitri yang sesuai dengan fitrah. Itu dalil tentang lemahnya makhluk. Ini dalil aklinya ini. Kenapa kita harus bertauhid? Dalilnya karena makhluk itu lemah. Ini dalil akli. Kalau makhluk itu lemah, kenapa disembah? Ya kan? Dalil tauhid. Dan juga dalil fitri, bahwasanya fitrah yang sehat, ya, hati nurani yang sehat, pasti akan mengakui semua makhluk itu lemah. Mereka semua butuh kepada Allah, siapapun itu, hatta malaikat. Maka jangan menyembah makhluk, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Kama annahu dalilun sam'iyyun naqliyun 'ala wujubi tauhidillahi wa annahu al-haqq. Demikian juga selain ada dalil akli ini, ada juga dalil sam'i. Dalil sam'i itu dalil teks. Disebut juga dengan dalil naqli. Ya, tentang wajibnya bertauhid kepada Allah dan bahwasanya dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Wa dalilun kadzalika ala butlani syirki. Dan ini juga semua merupakan dalil juga, merupakan dalil juga tentang yang menunjukkan tentang batilnya kesyirikan. Jadi kalau kita mengetahui, kita memahami semua makhluk itu lemah, semua makhluk itu butuh kepada Allah, dan semua makhluk itu diciptakan, maka kalau kita paham ini, secara akal yang sehat, kita akan mengetahui penyembahan kepada makhluk itu batil. Perbuatan yang batil, perbuatan yang keliru, perbuatan yang tidak sesuai dengan akal sehat. Perbuatan yang gak waras. Nah, jadi sekali lagi ya, untuk membuktikan tauhid atau tauhid uluhiyah itu sebetulnya cukup dengan akal yang sehat. Akal yang sehat akan mengakui penyembahan kepada selain Allah, yaitu perbuatan yang batil. Ya, tentunya selain juga kita sampaikan dalil-dalil naqli. Wa idza kana asyraful khalqi 'ala al-itlaqi la yamliku naf'a aqrabil khalqi ilayhi wa amassahum bihi rahman fa kaifa bighairihi. Jikalau makhluk yang paling mulia saja secara mutlak, siapa? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah makhluk yang paling mulia secara mutlak. Beliau saja tidak bisa menguasai manfaat untuk diberikan kepada orang yang paling terdekatnya, itu para kerabatnya. Yang Nabi katakan kemarin dalam hadis, Ya ma'asyara Quraisyin, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'an. Wahai orang-orang Quraisy, silakan kalian bebaskan diri kalian sendiri, karena aku tidak bisa menjamin kalian. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'an. Wahai Abbas ibn Abdul Muttalib, aku tidak bisa menjamin dirimu sedikit pun. Ya Sofiyah ammatar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sofiyah bibi Rasulullah, la ughni anki minallahi syai'an. Aku enggak bisa menjamin dirimu juga. Bahkan anak beliau, ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah anaknya Muhammad, salini min malish masyikti, la ughni anki minallahi syai'an. Silakan engkau minta kepadaku apa yang kau inginkan, karena aku adalah ayahmu. Tapi aku enggak bisa menjamin sedikit pun darimu. Enggak bisa menjamin. Maka Nabi tidak bisa menguasai manfaat untuk diberikan kepada kerabatnya atau kepada keluarganya. Bahkan di antara paman Nabi SAW, ketika Nabi masih hidup, ada 6 paman. Ada 3 yang masuk Islam, ada 3 yang kufur. Ya, 3 yang kufur, tidak semuanya mendapatkan hidayah Islam. Tentunya kalau Nabi bisa menguasai hidayah, bisa menguasai manfaat, ya semuanya dikasih hidayah. Namun ternyata Nabi tidak bisa menguasai hal itu. Nah, kata beliau, kalau makhluk yang paling mulia saja tidak bisa menguasai manfaat untuk diberikan kepada karib kerabatnya, maka fakaifa bighairihi, bagaimana lagi dengan orang yang lain selain Nabi? Fatabban liman asyraka billah, maka sungguh celaka orang berbuat syirik kepada Allah. Wasawa bihi ahadan minal makhluqina, dan celakalah orang yang menyamakan Allah dengan salah satu dari makhluknya. Laqad sulliba aqluhu ba'da ma sulliba dinuhu, maka orang yang demikian dia telah menyandra akalnya, akalnya telah disalib setelah dia menyalib agamanya. Dia telah membunuh akalnya setelah dia membunuh agamanya karena berbuat kesyirikan. Kata beliau, orang yang berbuat kesyirikan setelah dia menghancurkan agamanya, dia juga telah menghancurkan akalnya. Enggak waras. Kenapa makhluk yang lemah, yang tidak bisa menguasai manfaat atau mudarat, kok disembah? Ini kan enggak masuk akal. Fanu'utul bari ta'ala wa sifatu azamatihi wa tawahudihi fil kamalil mutlaki akbaru burhanin ala annahu la yastahiqul ibadata illahu. Maka sifat-sifat Allah Al-Bari merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Bari, sifat-sifat Al-Bari, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan juga sifat-sifat keagungan Allah dan juga kemahaesaan Allah yang maha sempurna secara mutlak, ini merupakan bukti yang paling nyata untuk mengatakan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah kecuali Allah SWT. Wa kadzalika sifatul makhluqati kulliha. Demikian juga kalau kita merenungi sifat-sifat makhluk semuanya. Wa ma hiya alaihi min an-naqsi wal hajati wal faqri. Yang sifat-sifat makhluk itu pasti terkandung kekurangan dan mereka butuh kepada Allah dan mereka sangat-sangat fakir. Sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua menunjukkan mereka tidak berhak untuk disembah. Al-faqri ila rabbihah, mereka butuh kepada Allah fi kulli syu'uniha, dalam setiap perkaranya. Fa annahu laysa laha minal kamal, dan tidak ada makhluk yang sempurna sama sekali. Illa ma a'taha rabbuha min a'dhamil barahina, min a'dhamil barahini ala butlani ilahiyati syai'in minha. Maka apa yang ada pada sifat-sifat makhluk tersebut merupakan bukti yang paling nyata untuk menyatakan kebatilan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Man 'arafa Allah wa 'arafa al-khalqa ittaratuhu hadhihi al-ma'rifatu ila ibadatillahi wahdahu. Barang siapa yang mengenal Allah dengan baik, mengenal hak-hak Allah, mengenal sifat-sifat Allah dengan baik, dan juga mengenal sifat-sifat makhluknya, maka sudah pasti dia akan memiliki pengetahuan untuk menyembah Allah atau beribadah kepada Allah semata. Oleh karena itu disebutkan oleh para salaf terdahulu, walaupun ini bukan hadis Nabi ya, man arafa nafsahu arafa rabbahu, dan siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Rabbnya. Ini perkataan ini banyak disalahgunakan ya oleh orang-orang sufi. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Rabb-nya. Seolah-olah Rabb-nya adalah dirinya gitu. Seolah-olah Rabb Allah itu seolah-olah Allah itu menyatu pada diri makhluk. Seolah demikian ya. Padahal bukan begitu maksudnya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya? Ini kalau dia kenal sifat dia itu sebagai makhluk, dia itu lemah, dia itu banyak kekurangan, dia itu fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga makhluk-makhluk yang lain seperti itu, maka dia arafa rabbahu. Dia akan mengenal sifat dari Rabb-nya. Bahwasanya Allah tidak demikian, Allah itu maha sempurna, Allah satu-satunya yang menguasai manfaat dan mudarat dan seterusnya. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi bukan berarti man arafa nafsahu arafa rabbahu artinya manusia dan Allah itu bersatu, sehingga menjadi pemahaman wahdatul wujud. Ini enggak benar. Wa ikhlasu dini lahu wa thana'i alaihi. Orang yang mengenal Allah dan juga mengenal dirinya, dia akan mengikhlaskan amalannya kepada Allah semata dan dia akan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa hamidahu wa syakarahu bi lisanihi wa qalbihi wa arkanihi. Dan dia pun akan memuji Allah dan akan senantiasa bersyukur kepada Allah dengan lisannya, dengan hatinya dan juga dengan seluruh anggota badannya. Wa ansarafa ta'alluqahu bil makhluqina khaufan wa raja'an wa tam'an. Dan dia akan memalingkan ketergantungan atau kebergantungan hatinya, keterikatan hatinya yang awalnya dia bergantung atau terikat hatinya kepada makhluk, dia akan palingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa khauf, rasa takut kepada Allah, atau raja, atau rasa harap kepada Allah, atau rasa tamak atau rasa ingin mendapatkan rahmat lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, makanya sebuah faedah yang berharga ya. Bahwasanya kalau kita mengenal kekurangan diri kita atau mengenal sifat-sifat diri kita dan juga mengenal sifat-sifat makhluk secara umum, maka kita akan mengakui bahwasanya makhluk tidak berhak untuk disembah. Semua makhluk itu pasti ada kekurangan. Pasti butuh kepada Allah. Dan semua makhluk itu diciptakan. Maka kita akan mengakui kita makhluk tidak berhak disembah. Satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengenal dirinya dan juga mengenal semua sifat-sifat semua makhluk, ini akan menjadi bukti bahwasanya kita wajib untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita masuk pada bab yang baru. Itu bab qaulullah taala, firman Allah taala, hatta idza fuzzi'a qulubihim qalu madza qala rabbukum. Sampai suatu ketika, idza fuzzi'a, ketika dibuat hati mereka, mereka di sini adalah para penduduk langit. Para penduduk langit dibuat hatinya fuzzi'a, dibuat hatinya merasa ketakutan. An qulubihim, hati-hati mereka. Menunjukkan bahwasanya para penduduk langit, mereka tentunya makhluk-makhluk yang berbeda dengan kita, itu memiliki hati. Malaikat memiliki hati. Dan juga makhluk-makhluk yang lain, itu punya hati. Qalu, mereka mengatakan, madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qalul haqqo. Maka sebagian malaikat mengatakan yang Allah firmankan adalah kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan dialah Allah yang Maha tinggi lagi Maha besar. Surat Saba ayat 23. Ini judul babnya. Ya, judul babnya sekaligus dalil yang pertama. Yaitu ayat yang menceritakan tentang keadaan ketika Allah Ta'ala memfirmankan sesuatu. Yang tentunya ini kita tidak bisa rasakan. Kejadian-kejadian seperti ini tidak bisa kita rasakan karena termasuk perkara gaib. Namun ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran, maka kita wajib imani. Dan ini dirasakan oleh para penduduk langit. Ya, makhluk-makhluk yang ada di langit. Ketika Allah Ta'ala memfirmankan sesuatu, maka penduduk langit, mereka merasa ketakutan dalam hatinya. Mereka merasa ini sesuatu yang besar. Suatu hal yang berat. Sehingga mereka juga mempertanyakan apa yang Allah firmankan. Ya. Ini menunjukkan mereka tidak tahu perkara gaib. Ya, penduduk langit, kita bicara penduduk langit ya. Kalau demit, ya, jin, gendruwo, pocong, kuntilanak itu masih penduduk bumi itu. Penduduk langit aja nggak tahu perkara gaib, ya apalagi penduduk bumi. Ya, jadi demit, pocong, kuntilanak, tuyul, apalagi druwo, vampir, zombie. Andaikan itu ada ya. Maka mereka tidak tahu perkara gaib. Mereka juga enggak tahu kapan mereka mati, ya. Apa yang akan terjadi pada diri mereka, mereka enggak tahu. Jadi itu semua jin ya. Tuyul, pocongan, kuntilanak, gendruwo itu jin, itu bukan orang sudah meninggal hidup lagi, ini sudah kita bahas ya. Jadi jin itu enggak tahu perkara gaib. Enggak bisa tahu kapan dia mati, jin juga bisa mati ya. Enggak tahu kapan dia mati, kapan dia mendapatkan musibah. Ya. Enggak tahu masa depan, enggak tahu. Bahkan penduduk langit saja enggak tahu. Sehingga sebagian malaikat yang tahu mengatakan qalu al-haqq, Allah Ta'ala memfirmankan kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi bab ini ingin menegaskan bab sebelumnya tentang bahwasanya manfaat dan mudarat itu hanya Allah yang menguasai. Allah satu-satunya yang menguasai manfaat dan mudarat. Allah yang memberikan manfaat dan Allah juga yang memberikan mudarat. Allah yang bisa mencegah manfaat dan Allah juga yang bisa mencegah mudarat. Nah, di bab ini ingin ditegaskan lagi bahwasanya Allah itu Maha Besar. Allah itu Maha Mulia. Tidak bisa dibandingkan dengan makhluknya yang begitu kecil, begitu lemah, begitu fakir, butuh kepada Allah. Allah Maha Besar, Maha Mulia. Maha tidak butuh kepada makhluknya. Sampai-sampai ketika Allah Ta'ala yang berfirman saja, maka penduduk langit heboh. Ketakutan. Kemudian bergetar hati mereka. Maka disebutkan di riwayat-riwayat bahwasanya langit bergetar. Langit bergetar. Kemudian mereka mempertanyakan apa yang Allah firmankan. Ini baru Allah berfirman. Ya. Belum perbuatan-perbuatan Allah yang lain. Ini menunjukkan betapa besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa mulianya, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini menegaskan bab sebelumnya. Fi sahihi, dalam hadis yang sahih, hadis yang sahih di sini maksudnya hadis sahih Bukhari. Sudah kita sering jelaskan kata-kata as-sahih, ya, as-sahih ya, dengan isim ma'rifah ada alif lamnya ya. Ini maknanya dalam sebuah hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih ini bisa sahihnya sahih Bukhari, bisa sahihnya sahih Muslim, bisa dua-duanya. Dan ini hadis yang terdapat dalam sahih Bukhari. Yang hadis ini menafsirkan ayat di atas. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu saling menafsirkan. Dan As-Sunnah atau hadis itu tufassirul Quran, menafsirkan Al-Quran. Jadi untuk memahami ayat di atas, kita perlu membaca hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah, seorang sahabat yang mulia, yang merupakan perawi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak. Padahal Abu Hurairah itu mulazamah bersama dengan Nabi, membersamai Nabi itu hanya 3 tahun. Tapi menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan nama asal beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Tapi kita lebih sering dengar beliau dipanggil dengan Abu Hurairah. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama'i." Ketika Allah memutuskan suatu perkara di langit. "Dharabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi." Maka para malaikat pun mengepakkan sayapnya. Mengepakkan sayap-sayapnya. Kenapa? Para malaikat kok mengepakkan sayapnya? Khud'anan liqaulihi. Sebagai bentuk ketundukan terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah firmankan sesuatu, Allah tetapkan sesuatu, maka penduduk langit heboh. Para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya. Yang menunjukkan bahwasanya malaikat punya sayap. Dan mereka melakukan seperti itu karena tunduk kepada Allah. Karena mereka sangat ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena silsilatun ala shofanin. Seperti yang yang itu menimbulkan bunyi seperti rangkaian Safwan. Rangkaian gemerincing rantai. Yanfuzuhum dzalika. Ya, yang ini mengenai mereka. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ayat. Itu surat Saba ayat 23 tadi. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Fa yasma'uha mustariqus sam'i wa mustariqus sam'i hakadha ba'dahu fawqa ba'din. Dan firman Allah ini didengar oleh semua penduduk langit yang punya pendengaran. Dan penduduk langit itu ba'dhuha fawqa ba'din atau mustariq as-sam'i artinya orang-orang yang mencuri dengar. Perkataan Allah, firman Allah tersebut didengar oleh para pencuri dengar, oleh para penduduk langit yang mencuri dengar firman Allah. Yang disebutkan dalam riwayat yang lain ini adalah para setan-setan. Para setan-setan yang mencuri dengar kepada Allah, kemudian mengabarkan kepada bawahnya lagi, mengabarkan kepada bawahnya lagi, sampai terus nanti yang paling bawah dikabarkan kepada para kuhan, kepada para dukun. Mereka mengabarkan satu kabar dari Allah Subhanahu wa taala, namun dibumbui dengan 100 kedustaan. Ya, maka terkadang dukun itu terkadang benar, terkadang ramalannya benar. Ya, tapi itu cuma kadang. Yang 100 ramalannya itu bohong, dusta. Yang satu itu benar. Jadi tingkat probabilitas benarnya itu 1/101. Jadi di bawah 0, di bawah 1%. Kalau tingkat probabilitas di bawah 1% itu sudah dianggap bohong, ya. Kalau dalam teori probabilitas itu tidak terpakai. Ya. Kalau probabilitas 1% aja nggak dipakai, apalagi di bawah 1%. Maka nggak boleh dikatakan dukun ini tahu, karena probabilitas benarnya cuma di bawah 1%. Nah, andaikan pun benar, tetap itu adalah kesyirikan. Ya. Andaipun dukun itu menyampaikan ramalan yang benar, itu pun kesyirikan, karena kita nggak boleh mempercayai dukun. Dan selain itu juga, benarnya hanya sedikit, banyakkan bohong. Dan inilah keadaan para dukun. Ya. Salah 100 kali, benar 1 kali, tapi dianggapnya mumpuni. Nah, orang datang ke dukun, yang diingat-ingat yang satu ini. Padahal sudah 100 kali dia salah. Allah musta'an. Dan Nabi gambarkan, mustariqu sam'i hakadha ba'dhum fawqa ba'd. Para pencuri dengar yang ada di langit itu keadaannya saling bertumpuk. Ba'dhum fawqa ba'd. Sebagiannya berada sebagian yang lain, jadi bertumpuk seperti ini. Ya tadi ya, yang atas memberitakan kepada yang bawahnya, kemudian bawahnya lagi terus sampai para dukun. Wasafahu Sufyan bi kaffihi faharrafa wa baddada baina asabihi. Sufyan Ats-Tsauri yang meriwayatkan hadis ini, beliau mendeskripsikan bagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah tadi dengan telapak tangannya. Ya, tadi ini bertumpuk seperti itu. Fa yasma'ul kalimata fa yulqiha ila man tahtahu. Tsumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu. Para pencuri dengar yang ada di langit, dia mendengar kalimat, kemudian disampaikan kepada yang bawahnya, kemudian yang bawahnya ini sampaikan kepada bawahnya yang lagi. Hatta yulqiha ala lisani sahiri awil kahin. Nah ini. Sampai akhirnya kalimat tersebut atau kabar tersebut sampai pada lisannya para penyihir dan dukun. Rubbama adrakahu shihabu qabla ayulqiha. qabla an yulqiyaha. Namun terkadang mereka sudah tersambar syihab oleh bintang-bintang. Nah, bintang-bintang itu adalah rujum syayatin, ya, yang menyambar setan-setan. Sudah tersambar oleh bintang-bintang sebelum kalimat atau kabar tersebut nyampe kepada bawahnya. Warubama alqaha qabla ayudrikahu fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbatin. Namun terkadang kalimat atau berita tersebut pun nyampe kepada yang paling bawah, namun ditambahkan dengan 100 kedustaan. Wa yuqalu alaysa faqala lana yawma kadza wa kadza kadza wa kadza. Fayusaddiqu bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama'. Kemudian para dukun atau para penyihir mengatakan, bukankah kalian para setan telah mengatakan kepada kami begini dan begitu? Kemudian dibenarkan kalimat tersebut yang mereka dengar dari langit. Ya, hadisnya sahih riwayat Bukhari. Nah, ini dalam hadis ini banyak sekali pembahasan, ya. Di antaranya pembahasan tentang berita langit, ya, tentang khabar gaib, kabar gaib, juga tentang penyihir, tentang dukun. Dan ini nanti ada babnya tersendiri, ya. Masalah itu ada babnya tersendiri. Masalah dukun, penyihir, itu ada bab tersendiri dalam kitab ini. Dan yang ingin kita garis bawahi, yang ingin kita bold dalam hadis ini adalah bahwasanya demikianlah kondisi ketika Allah Ta'ala memfirmankan sesuatu. Kondisi penduduk langit ketika Allah Ta'ala memfirmankan sesuatu. Ya, penduduk langit ini merasa sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat. Ya, sehingga mereka merasa ketakutan, kemudian para malaikat mengepakkan sayapnya. Dan mereka melakukan demikian karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diperkuat lagi dengan hadis yang selanjutnya. Wa an Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Dan Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza arada Allah Ta'ala an yuhya bil amri tatallama bil wahyi, akhadhat as-samawati minhu rajfatan." Ketika Allah Ta'ala menginginkan untuk mewahyukan sesuatu, maka Allah firmankan wahyu tersebut, takallam. Menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala punya sifat kalam. Allah Ta'ala bisa berbicara, bisa berkata-kata. Karena di sini Nabi katakan, takallam ambil wahyu. Nabi katakan, Allah Ta'ala takallam, berbicara, berfirman. Ya, tidak sebagaimana keyakinan orang-orang Jahmiyah, orang-orang Asy'ariyah dan semisalnya, yang mengatakan bahwasanya Allah tidak bisa bicara, Allah tidak bisa berfirman. Allah berfirman namun kalam nafsani, yaitu semacam isi hati saja, tidak ada kata-katanya gitu ya, semacam ilham, tidak ada kata-katanya. Nah, ini keyakinannya nggak benar karena Nabi katakan takallama, Allah bicara, Allah memfirmankan wahyu tersebut. Nah, ketika Allah firmankan wahyu tersebut, akhadhatis samawati minhu rajfatan, maka samawat, langit-langit yang tujuh itu bergetar. Auqala ra'datun syadidatun. Atau Nabi katakan langit itu bergoncang dengan hebatnya. Khaufan minallahi azza wajalla, karena takut kepada Allah azza wajalla. Fa idza sami'a dzalika ahlu samawati sa'iqu. Dan ketika para penduduk langit mendengar firman Allah tersebut, mereka pun pingsan. Wa kharru lillahi sujada, dan mereka pingsan dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bayangkan sampai penduduk langit yang mendengar firman Allah itu pingsan. Tidak sadarkan diri. Dan mereka pingsannya dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Dan penduduk langit pertama yang sadar, yang mengangkat kepalanya, dialah malaikat Jibril. Ini menunjukkan kedudukan yang mulia yang dimiliki oleh malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril adalah pemimpin para malaikat. Dia punya keistimewaan, malaikat Jibril. Ya, buktinya ketika seluruh penduduk langit itu pingsan, tidak sadarkan diri, yang paling pertama sadar itu malaikat Jibril. Wa yukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada. Kemudian Allah pun sampaikan kepada malaikat Jibril wahyu yang Allah ingin wahyukan. Thumma yamurru Jibril 'ala al-malaikati kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Kemudian malaikat Jibril ketika ingin menyampaikan wahyu tersebut, ia melewati beberapa malaikat, dan setiap kali melewati suatu langit, para malaikat yang ada di langit tersebut bertanya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kita wahai Jibril? Ini menjelaskan firman Allah di atasnya. "Madza qala rabbukum?" Di ayat disebutkan "Madza qala rabbukum?" Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Ini maksudnya sebagian malaikat bertanya kepada malaikat Jibril yang lewat, apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fayaqulu Jibrilu qala al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Maka malaikat Jibril mengatakan, Allah telah memfirmankan kebenaran dan dialah Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibrilu. Maka setiap malaikat pun mengatakan apa yang dikatakan oleh Jibril. Setiap malaikat menyampaikan kepada malaikat-malaikat yang lain, pada penduduk-penduduk langit yang lain, sebagaimana yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Jadi saling sambung menyambung. Nah, maka inilah yang terdengar oleh setan-setan tadi. Setan-setan yang bertumpuk-tumpuk sampai ke langit, mereka mendengar pembicaraan dari malaikat-malaikat penduduk langit. Bayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarallahu azza wa jalla. Kemudian sampai akhirnya malaikat Jibril pun menyampaikan wahyu sebagaimana yang Allah azza wa jalla perintahkan. Hadis ini sahih. Ya, atau hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Di sahihkan oleh sebagian ulama dan didhaifkan oleh sebagian ulama. Di antara ulama yang mendhaifkan adalah Syekh Muhammad Tasruddin Al-Albani rahimahullah. Ya. Namun ala kulli hal, riwayat-riwayat seperti ini banyak, dan walaupun hadis ini, andaikan hadis ini dhaif, namun secara makna itu benar, sahih, karena didukung oleh riwayat-riwayat yang lain. Yang nanti akan disebutkan ya dalam bab tentang dukun, bab tentang khabar gaib. Ya, sekali lagi, hadis dari Nawas bin Salman ini juga mengandung banyak pembahasan ya tentang malaikat, ya, tentang penduduk langit, tentang tingkatan-tingkatan langit, dan juga tentang wahyu, ya, tentang sifat Allah, sifat kalam, dan lainnya. Namun yang ingin kita garis bawahi adalah tentang betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah berfirman saja, maka penduduk langit heboh. Langit bergetar. Kemudian mereka sampai tersungkur, sampai mereka pingsan. Ini Allah hanya berfirman saja. Mereka sampai pingsan. Kemudian mereka ketika sadar, mereka mempertanyakan apa yang telah Allah firmankan. Jadi menunjukkan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan makhluk-makhluknya. Sehingga tidak layak bagi makhluk, bagi para hamba untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat masail yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Fihi masail. Al-ula tafsirul ayah. Dalam bab ini ada beberapa masalah, ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah tentang penafsiran ayat. Itu penafsiran surat Saba ayat 23 tadi. Yang ini ditafsirkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat Saba ayat 23 bicara tentang kondisi penduduk langit ketika Allah taala memfirmankan sesuatu. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sudah kita baca. Dan ini namanya tafsir bil ma'thur, menafsirkan dengan dalil. Dan inilah metode tafsir yang paling utama. tafsir bil makfur, menafsirkan dalil dengan dalil. Bisa menafsirkan ayat, ayat Quran dengan ayat Quran yang lain, atau menafsirkan ayat dengan hadis. Ya, menafsirkan ayat dengan hadis Nabi. Ini metode penafsiran yang paling utama. Asaniyah yang kedua, ma fiha minal hujjati ala ibtali syirki, khususan ma ta'allaqa ala sahih ala salihina, wa hiya al-ayatu allati qila innaha taqta'u uruq syajarati syirki fil qalbi. Dan dalam ayat ini terdapat hujjah, terdapat dalil untuk membatalkan perbuatan syirik, untuk menyatakan batilnya perbuatan syirik. Khususnya bagi orang-orang yang menggantungkan hatinya kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Dan ayat ini adalah ayat yang disebut oleh para ulama, taqta'u uruqa syajarati syirki fil qalbi. Ayat yang memutus, ya, yang memutus cabang-cabang pohon yang tumbuh di dalam hati, cabang-cabang pohon kesyirikan yang tumbuh di dalam hati. Jadi sebelum syirik itu tumbuh, sebelum muncul pohonnya, maka dengan ayat ini sudah diberantas akar-akarnya. Ini kata para ulama. Jadi ini ayat yang memberantas akar-akar kesyirikan sebelum munculnya. Kenapa demikian? Karena ayat ini berbicara tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika orang ingin berbuat syirik, ingin dia minta atau berdoa kepada kuburan, kepada penghuni kubur. Mungkin orang ini berdoa kepada penghuni kubur karena merasa penghuni kubur ini bisa memberi dia kemudahan rezeki. Atau bisa memberikan dia kemudahan dalam jodoh atau dalam pekerjaan. Ya, dengan cara apapun gitu. Namun ketika dia baca ayat ini, surat Saba ayat 23, ya, ketika dia ketahui bahwasanya ayat ini menunjukkan Allah Ta'ala, ketika mau berfirman saja begitu besar, begitu hebohnya gitu ya, begitu menghebohkan, membuat takut penduduk langit sampai mereka pingsan, sampai mereka bertanya-tanya. Karena mereka khudu' tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan merasa yang disembah ini enggak ada apa-apanya. Kuburan wali yang akan dia sembah ini enggak ada apa-apanya dibanding Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak jadi melakukan syirik. Ya, akan minta kepada Allah yang maha besar tersebut. Nah, inilah sisi ayat ini bisa membatalkan kesyirikan. Ketika dia mau menyembah selain Allah, apakah itu kuburan wali, batu keramat, pohon keramat. Kemudian dia baca ayat ini. Wah, kok beda sekali. Ini pohon keramat, ya kena angin aja daunnya runtuh. Ya, batu keramat kena air aja dia apa namanya? Bisa bengkok. Ya. Ketabrak sesuatu dia bisa sompel, ya, bagian batunya ada yang terkelupas. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman saja sampai begitu. Ya, sungguh sangat jauh sekali antara khalik dengan makhluk. Sehingga dia tidak akan lagi menyembah kepada makhluk. Atsalitsah yang ketiga, tafsiru qawlihi qaulul haqqo wa huwal aliyyul kabir. Dalam bab ini juga ada penafsiran ayat qaulul haqqo wa huwal aliyyul kabir. Ya, ini merupakan perkataan Malaikat Jibril. Ya, tafsirnya ini adalah perkataan Malaikat Jibril ketika ditanya oleh para malaikat yang lain. Rabi'ah yang keempat, sababu su'alihim andalika. Dalam pembahasan ini juga dijelaskan sebab kenapa malaikat yang lain bertanya kepada Malaikat Jibril tentang hal itu. Apa sebabnya? Karena mereka merasa ini perkara yang besar. Mereka bertanya-tanya kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka nanya seperti ini? Karena ini masalah yang besar. Sebagaimana kita kalau ada masalah yang besar, biasanya kita akan tanya, ya kan? Misalnya kita lihat di jalan raya ada orang berkerumun. Ada orang berkerumun. Kelihatannya ramai sekali, ada polisi, ada pemadam kebakaran dan lain-lain. Kita akan tanya, "Mas, ini ada apa, Pak?" Nah, Karena ini masalah besar. Kalau masalah kecil ya, di pinggir jalan ada orang makan permen, ya di pinggir jalan ada orang parkir motor, ini masalah-masalah kecil. Kita nggak akan tanya, ini dek makan permen apa kan? Nggak akan tanya. Ini masalah kecil. Jadi para penduduk langit, para malaikat bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa? Karena mereka merasa ini masalah besar. Ini masalah yang wah gitu, heboh. Yang ini merupakan bentuk apa ya, ya? Menggambarkan betapa mereka mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian al-khamisah yang kelima, anna Jibrila yujibuhum ba'da dhalika biqawlihi qala kadha wa kadha. Setelah malaikat Jibril mengatakan qawlul haqqa wa huwal aliyul kabir, malaikat Jibril mengatakan kepada para malaikat yang lain, Allah Ta'ala berfirman ini dan itu. Nah, berarti ini tadi saya jelaskan ini perkataan para mustariq, para pencuri kabar kepada di bawahnya. Tapi di sini beliau jelaskan ini perkataan malaikat Jibril. Perkataan malaikat Jibril kepada para malaikat yang bertanya. Ya, maka Jibril menyampaikan ayatnya yang disampaikan ini. Allah menyampaikan wahyu ini. Asari saya ke-6, dzikru anna awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Disebutkan bahwasanya malaikat yang pertama kali sadar dari pingsan itu adalah malaikat Jibril. Ini menunjukkan keagungan beliau, ya, keutamaan beliau. Kemudian as-sabi'ah yang ke-7, annahu yaqulu li ahli samawati kullihim li annahum yas'alunahu. Hadis di atas, hadis Abu Hurairah dan juga hadis Nawas bin Sam'an menunjukkan bahwasanya di sana malaikat Jibril berkata kepada seluruh penduduk langit. Dan juga di ayat juga ada ya, qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Malaikat Jibril mengatakan Allah mengatakan al-haq dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ini dikatakan kepada seluruh malaikat. Karena li'annahum yas'aluna. Karena seluruh malaikat ini bertanya kepada beliau. Asaminah yang ke-8, annal ghasya ya'ummu ahla samawati kullahu. Bahwasanya pingsan itu terjadi pada seluruh penduduk langit. Ketika Allah Ta'ala firman, mereka pingsan. Yang pingsan semuanya. Bahkan sampai-sampai malaikat Jibril saja pingsan. Kemudian at-tasi'ah yang ke-9, irtijafu samawati li kalamillah. Bergetarnya langit ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bergetarnya langit ini tidak terasa oleh kita. Ini perkara gaib. Ya. Bukan berarti ketika ada gempa, itu Allah sedang firman. Bukan demikian. Ya. Itu gempa itu getarnya bumi. Di sini yang bergetar itu langit. Kemudian al-asyirah yang ke-10, anna Jibril huwa alladhi yantahibil wahyi ila haythu amrahullahu. Yang ke-10 dari hadis di atas, kita dapat faedah bahwasanya malaikat Jibril beliau berhasil menyampaikan wahyu. Wahyu itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebagaimana sangkaan orang-orang Syiah, bahwasanya sebagian orang Syiah ya, bahwasanya malaikat Jibril itu gagal atau salah alamat dalam menyampaikan wahyu. Harusnya disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, malah disampaikan kepada Rasulullah. Kalau sini Nabi katakan fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allahu azza wa jalla. Malaikat Jibril sampai menyampaikan wahyu sebagaimana yang Allah perintahkan. Dan tidak mungkin malaikat Jibril itu nyeleweng ya, berkhianat menyampaikan wahyu salah alamat kemudian Allah biarkan. Sampai wahyu yang terakhir salah alamat terus Allah biarkan. Allah tidak permasalahkan, ini enggak mungkin. Karena Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian al-hadiyah asyarah yang ke-11, dzikru istiraqi syayatin. Disebutkan tentang adanya istiraq, adanya pencurian berita, pencurian kabar langit yang dilakukan oleh para syaitan. Tsaniyah asyarah yang ke-12, sifatu uruku bi ba'dihim ba'dha. bahwasanya para setan tersebut ketika mencuri berita langit, mereka rukum, saling menunggangi satu sama lain. Ini dari yang paling bawah, di atasnya ada lagi. Kemudian di atasnya ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi, terus seperti itu. Artinya mereka bersusah payah untuk bisa mendapatkan kabar langit. Itu pun terkadang mereka terkena sambaran bintang-bintang. Kemudian, Al-Thalithah Asyarah Irsalus Syihabi. Faedah yang ke-13, adanya bintang-bintang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambar para syaitan yang mereka berusaha untuk mengetahui kabar langit. Rabi' Asyarah Annahu taratan yudriku syihabu qabla ayyuqiyaha. Faedah yang ke-14, terkadang bintang-bintang itu mengenai mereka, menyambar mereka, menyambar para syaitan sebelum mereka bisa mendapatkan kabar langit. Wa taratan yulqiyaha fi udhuni walihi minal insi qabla yudrikahu. Terkadang setan sudah berhasil dapat kabar langit duluan sehingga disampaikan kepada para walinya dari kalangan manusia, yaitu para penyihir dan para dukun, sebelum mereka disambar oleh bintang-bintang. Nah, kita sudah sebutkan kemarin kaidah ya, bahwasanya wujudul athar layak taudhi sihatal amal. Adanya pengaruh yang baik, adanya hasil, ini bukan berarti amalnya pasti benar. Demikian juga dalam hal ini, ketika peramal atau dukun itu bisa meramal sesuatu yang tepat, bukan berarti perbuatan mereka itu betul. Mereka kok ramalannya kok pas, bukan berarti amal mereka baik. Adanya hasil, adanya pengaruh yang baik, adanya hal yang diinginkan, ini tidak berarti perbuatannya bagus, perbuatannya baik. Perbuatan baik atau tidak dinilai oleh dalil. Nah, sekarang nanya kepada dukun, meminta diramal, ini perbuatan yang baik atau bukan? Menurut dalil, jawabnya bukan. Ya. Tapi katakan barang siapa yang datang kepada penyihir atau dukun, maka dia telah kufur kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yakun faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada peramal atau dukun, maka kemudian dia benarkan perkataannya, maka dia telah kufur terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun ramalannya benar, tetap kalau saja datang kepada dukun atau minta diramal, perbuatan yang perbuatan kekufuran. Kemudian al-khamisa asyarah yang ke-15, kaunul kahini yasduku ba'dul ahyan. Bahwasanya dukun kadang-kadang benar. Dukun kadang benar, karena itu kabar dari langit. Kadang ramalan mereka pas. Namun walaupun ramalannya pas, itu tetap saja perbuatan kekufuran. Kemudian as-sadisa asyarah ke-16, kaunuhu yakdibu ba'aha mi'ata kizbatin. Walaupun terkadang dukun itu ramalannya ada yang pas, tapi sudah dibumbui dengan 100 kedustaan. Ya tadi, yang benar 1, yang bohong 100. Jadi probabilitas benarnya 1 per 101, di bawah 1%. Sabia asyarah yang ke-17, annahu lam yusaddaq kadzibuhu illa bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama. Tidak ada kalimat dukun yang benar, tidak ada perkataan dukun yang benar kecuali satu saja, yang itu pun didapatkan dari hasil mencuri dengar dari langit. Tamina asyarah yang ke-18, qabulun nufusi lil batili kaifa yata'allaquna bi wahidatin wa la ya'tabiruna bi mi'ati. Betapa jiwa-jiwa kita ini sangat senang dengan kebatilan. An-nafsu al-ammaratun lis-su, ya. Jiwa yang memiliki kecenderungan kepada keburukan. Itu sangat senang sekali dengan kebatilan. Jiwa kita ini punya kecenderungan senang dengan kebatilan. Coba ya, kalau ada orang ngobrol, ngobrolnya itu fine-fine saja. Dengan ada orang ngobrol berantem. Orang berobat mencaci maki misu-misu sampai mau pukul-pukulan. Biasanya kita mau nonton yang mana ini? Ada dua kelompok orang, ada dua kelompok orang ngobrol. Yang satu ngobrolnya anteng-anteng aja. Yang satu itu ribut. Sampai misu-misu keluar kebun binatang, sampai mau tonjok-tonjokan. Nah, biasanya kita mau nonton yang mana? Menonton yang ini yang rame, ya enggak? Yang rame ini yang disukai oleh jiwa. Sebagaimana juga di masa-masa pandemi ini ya. Jutaan dokter itu menjelaskan tentang corona, tentang adanya corona, penjelasan ilmiahnya dengan jurnal-jurnal, dengan penjelasan yang bagus, teoritis, ilmiah, masuk akal, yang jelaskan jutaan. Tapi ada satu dokter yang nggak percaya sama corona, bilang corona itu hoax, ya dengan alasan gini. Biasanya netizen pilih yang mana? Pilih yang ini, yang satu ini. Ya enggak? Ini jutaan enggak dihiraukan. Yang satu ini, karena dia beda sendiri, karena dia membawa kebatilan, ya, lebih disukai oleh jiwa. Allah musta'an. Jadi kata beliau, jiwa sangat punya kecenderungan yang besar kepada kebatilan. Kaifa yata'allaquna biwahidatin wa la yatabiruna bimi'ah. Yang satu diingat-ingat oleh para pelanggan dukun, yang satu diingat-ingat, yang seratus bohongnya nggak diingat-ingat. Tadi seperti saya bilang, dukun itu 100 kali ramalannya keliru, 1 kali benar. Tapi yang diingat oleh pelanggannya satunya ini. Allah musta'an. Maka adanya kita terus menjaga jiwa kita. Ya, karena jiwa kita ini punya kecenderungan kepada kebatilan. At-tasi'ah asyarah yang ke-9, kaunuhum yatalaqqa ba'duhum min ba'din tilkal kalimata wa yahfadunaha wa yastadilmuna biha. Ya, mereka saling melemparkan perkataan tersebut satu sama lainnya, dan mereka menghafalnya dan mereka berdalil dengan. Antara para dukun, antara para pecinta dukun itu sering mempromosikan yang satu kebenaran ini. Ya. Oh itu kalau kamu punya masalah datang saja kepada dukun ini. Karena dulu saya pernah manjur gini. Padahal cuma satu itu, yang gagalnya 100. Tapi ini seru, selalu dipromosikan, ya, disampaikan ke orang-orang, ya talaqqa. Nah, mereka yastadilun, mereka menjadikan ini sebagai alasan tentang benarnya si dukun tersebut. Kemudian al-ishrun ke-20, itsbatu sifati khilafan al-ash'ariyati al-mu'attilah. Hadis di atas menetapkan sifat kalam berbeda dengan orang-orang Asy'ariyah yang mereka mu'attilah, mereka menolak untuk menetapkan sifat kalam. Maksudnya Allah kalam, Allah bisa berfirman, dan firman Allah itu ada kata-katanya, ada lafaznya, ada suaranya, ada hurufnya. Berupa kata-kata yang hakiki, bukan kata-kata yang sifatnya nafsi, kata-kata hati yang tidak ada bentuknya, bukan. Kemudian al-hadiyah awal isyrun, faedah ke-21, at-tasrih anna tilka ar-rajfata wal ghasya khaufan min Allah azza wa jalla. Hadis-hadis di atas menegaskan bahwasanya bergetarnya langit dan juga pingsan yang terjadi pada penduduk langit itu karena takut kepada Allah. Ya, bukan karena gas beracun, ya, bukan karena sesuatu, bukan. Mereka pingsan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga manusia, ya, manusia saking takutnya, ya, bahkan saking takzimnya itu bisa sampai pingsan. Kemudian atsaniyah wal isyrun, faedah ke-22, annahum yakhiruna lillahi sujada. Mereka pingsan dalam keadaan tersungkur bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pingsannya pingsan yang cantik gitu. Kalau orang pingsan kan, kalau manusia ya, pingsan jatuh ya, ada yang mangap ya, ada yang telentang, ada yang tengkurap, macam-macam. Tapi penduduk langit pingsannya pingsan yang bagus, pingsan yang mulia. Itu dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang terbiasa dengan kebaikan, perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan ibadah, maka Allah akan selalu menjaga hayahnya. Allah jaga kondisinya. Para malaikat itu tidak pernah berhenti beribadah, ya, dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka senantiasa dalam hayah yang bagus. Hatta ketika pingsan, pingsannya pun bagus, ya, tidak telentang, tidak mangap, gitu ya. Pingsannya bagus. Maka orang-orang, ya, maka manusia juga demikian. Kalau dia sering membiasakan diri dalam kebaikan, maka Allah akan jaga hayah. Ya, dia tidak akan mati dalam keadaan hina, ya, mati lagi buang air besar, misalnya. Wallahualam. Ya, mati dalam keadaan auratnya kelihatan, misalnya. Mati dalam keadaan menjijikan, misalnya. Ini di antara keutamaan orang-orang yang selalu membiasakan dirinya dalam kebaikan, dalam ibadah. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilahkan kalau ada pertanyaan. Demikian asatidz sekalian, kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Julian. Untuk selanjutnya barangkali ada pertanyaan, semoga bisa untuk disampaikan secara langsung atau via kolom chat. Silakan. Silakan Asatidah, yang kali kalau ada pertanyaan terkait materi yang dibahas tadi, atau mungkin hal lain yang masih berkaitan, bisa disampaikan secara langsung ataupun menulis di kolom chat. Guru-guru, ya Bu Naya, gimana Pak? Ada sehat-sehat gimana? Semua? Guru-guru, ya Bu Naya, sehat? Banyak yang positif, sehat. Ya? Yang positif, satu kemarin. Sama yang kontak erat, ini, apa? Masih isoman. Kalau siapa orang yang kontak? Tuanya... Ya, kalau yang positif, Tante Nurdiana, kalau yang kontak itu tim, kemudian yang rawat Zulfa sama Isma, yang satu kos. Gitu. Ustazah Zulfa, kontak erat dengan Nurdiana. Iya. Oh. Karena merawat. Satu oh, kos. Ya. Oh, paham. Ini ada pertanyaan untuk ya. Poin Masail yang ke-13, apakah itu dapat diartikan secara lahiriah? Masail apa ini rukub ke-12. Masail yang ke-12 tadi. Oh, yang ditanyakan kata-kata rukub. Ya, rukub. Coba kita cek ya di kamus. Ya, di kitab Lisanul Arab, kamus Lisanul Arab, rakiba yarkabu rukuban ay ala alaihi. Ya. Rakiba yarkabu artinya ada di atas sesuatu. Ya. Ada di atas sesuatu. Rakibad dabata menunggangi dabah, hewan tunggangan, berarti ada di atas hewan tunggangan. Jadi memang secara lahirnya demikian, ya, sifat-sifat setan-setan tersebut ketika mereka me, me, mendengar atau mencuri dengar berita langit, itu yang satu di atas yang lain. Posisinya memang demikian, ala alaihi. Jadi rukub ini bukan berarti mengendarai terus kemana-mana gitu, bukan seperti mengendarai motor, motornya dinyalakan terus pergi-pergi. Jadi yang temannya ini setannya jadi kendaraan buat yang lain, bukan demikian ya. Jangan diimajinasikan demikian, tapi dari riwayat yang tadi kita baca, itu artinya mereka bertumpuk. Kalau di hadisnya tadi, hakala ba'duhu fawqa ba'din. Ini jelas. Kalau rukub itu kan bahasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau di bahasa hadisnya, hakala ba'duhu fawqa ba'din. Demikianlah mereka sebagiannya di atas yang lainnya. Jadi setan yang satu di atas setan yang lainnya. Bertumpuk seperti itu. Di atasnya ada lagi, seperti itu. Jadi rukub ini memang mungkin yang dimaksud Ustazah Latifah, apakah maksudnya mengendarai seperti mengendarai motor? Karena kan orang Arab juga biasa menggunakan kata-kata laki bayar kabu pada kendaraan yang jalan. Apakah demikian maksudnya? Maka jawabannya bukan. Maksudnya adalah ala alaihi. Dari kata lisan Arab ada di atasnya. Jadi setan yang satu ada di atas setan yang lain. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Berikutnya ada pertanyaan ini. Bagaimana hukum sedekah tapi masih punya tanggungan hutang? Bagaimana hukum sedekah tapi masih punya tanggungan hutang? Sedekahnya tetap sah. Sedekahnya ala kulli hal tetap sah. Apapun keadaannya dia sedekahnya sah dan tetap berpahala insyaallah subhanahu wa ta'ala. Namun apakah dia berdosa atau tidak? Nah, di sini ada pembahasan. Dia dapat pahala, tapi kan bisa juga dia dapat pahala plus dapat dosa. Bisa. Sedekahnya sah dapat pahala, tapi bisa jadi dia dapat pahala, tapi juga dapat dosa. Nah, rinciannya, kalau hutangnya itu belum jatuh tempo, maka tidak ada masalah. Dia bersedekah, tidak berdosa. Tapi kalau hutangnya sudah jatuh tempo dan dia belum membayar dan dia tidak sanggup membayar, maka tidak boleh dia mendahulukan sedekah. Harusnya dibayar hutang dulu. Sudah jatuh tempo, belum bayar, dan dia nggak sanggup bayar. Nih, tiga kriterianya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, maqlul ghaniyyi dhulmun. Seorang ghani, seorang yang kaya, matlu, dia menunda pembayaran hutangnya, maka ini adalah kezaliman. Ya, kalau dia susah bayar hutang, maka uang yang ada harus untuk bayar hutang semua, walaupun tidak lunas. Jangan untuk bayar sedekah. Kalau digunakan untuk bayar sedekah, maka kezaliman. Orang yang punya piutang, orang dihutang itu sudah menunggu, mana nih saya mau pakai untuk bayar SPP, Ibu Naya, gitu kan? Untuk bayar sekolah anak. Ini kok nggak bayar-bayar? Ini sudah nungguin, zalim gitu. Tapi kalau sudah jatuh tempo dan dia bisa bayar karena uangnya ada, dia bisa bayar karena uang dia banyak, bayar hutang masih ada sisanya, gitu. Maka nggak masalah. Hutangnya sudah jatuh tempo dan dia bisa bayar hutang dan dia juga bisa sedekah, nggak ada masalah. Maka dia tidak berdosa dan dia tidak termasuk orang yang zalim. Demikian. Allah Ta'ala. Baik, itu tadi pencerahan dari beliau. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Barangkali ada pertanyaan yang mau disampaikan secara langsung. Masih ada waktu, dipersilakan. Jika tidak ada, berhubung ini juga sudah menunjukkan pukul 3 lebih 2 menit. Sebentar lagi adalah salat asar. Kepada ya, Ustaz Julian dan juga Ustaz sekalian, rahimakumullah, ucapkan jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Semoga kajian yang telah dibersamai oleh sajian pada siang hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk menuntut ilmu, memberikan petunjuknya di jalan yang lurus, dan mampu untuk mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Demikian hadirin sekalian, kajian pada siang hari ini insyaallah kita tutup dengan doa qiraatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Sofyan gimana, Zat? Sudah baik kan? Sofyan alhamdulillah sudah isolasi mandiri 10 hari, setelah itu tes swab lagi sudah negatif. Alhamdulillah. Itu di waktu awal di pondok ya. Ya, 2 minggu setelah mondok itu. Jadi kenanya di pondok. Qadarullah. Ya. Dan anak juga yang temannya dia isolasi mandiri anak juga anak negatif juga. Alhamdulillah. Sekarang sudah ini sudah negatif ya. Sudah negatif. Ya, sekarang sudah. Untuk antum, ada antum? Karena enggak belum pernah positif, Ana. Tapi karena selama isolasi mandiri Ana menemani. Tapi alhamdulillah negatif terus. Alhamdulillah. Ya. Ya, kebetulan juga sudah vaksin juga Ramadan kemarin. Alhamdulillah. Antum, Sofyan juga. Sofyan belum. Antum aja. Sofyan belum. Iya. Yes. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Saya tak pamit ya. Assalamualaikum. Iya, saya tak pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kena COVID ora positif.